Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ab'adi sholah. Fasal menjelaskan tentang beberapa ba'du sholah. Ba'du sholah ini seperti penjelasan di Fathul Qorib ya, bahwa kesunahan sholat itu ada namanya sunnah hay'ah, ada namanya sunnah ba'd. Sunnah ba'd atau biasa penyebutannya, penyebutan lafadz yang jamak ab'ad. Jadi ab'ad ini jamak dari kata ba'du, yang artinya hal-hal atau kesunahan yang bila ditinggalkan disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi ini nanti akan dijelaskan mengapa sunnah itu dinamakan ba'du, padahal ba'du itu artinya sebagian ya. Jadi ba'du sholah itu maknanya sebagian dari sholat, padahal sunnah itu pastinya tidak merupakan bagian dari sholat ya. Karena melakukan sholat tanpa melakukan kesunahan itu sholatnya sudah sah. Berarti sunnah itu tidak termasuk bagian dari sholat. Tapi kesunahan ini dinamakan ba'du sholah ya. Mengapa dinamakan ba'du sholah nanti akan dijelaskan. Jadi di dalam fasal ini menjelaskan dua hal sekaligus, yang pertama ba'du sholah, yang kedua wa muktadhi sujud sahwi, sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Wa tusannu sajdatani qubaila salam, disunahkan melakukan dua sujud sebelum salam. Jadi qubaila ini namanya tasghir ya, tasghir itu mengecilkan sesuatu, mengecilkan sesuatu. Jadi kalau qobla salam itu artinya sebelum salam, kalau qubaila salam ini sebelum sedikit, ada tambahan arti sedikit. Jadi sebelum salam tapi waktunya dekat. Kalau qobla salam itu kan berarti bisa dekat bisa jauh ya. Sebelum salam kalau menggunakan qobla itu bisa dekat bisa jauh, tetapi kalau qubaila ini dekat dengan salam, artinya dilakukan sebelum salam langsung. Wa in kathura sahwu, kesunahan melakukan dua sujud ini walaupun sahwu atau kelalaian di saat sholat itu banyak terjadi, banyak dilakukan. Jadi dua sujud itu sudah cukup untuk kesunahan beberapa kelalaian sholat. Jadi jangan dianggap dua sujud hanya disunahkan untuk satu kelalaian saja. Artinya kalau kelalaiannya 5 berarti 10 sujud, kalau kelalaiannya 10 berarti 20 sujud, tidak begitu. Tetapi dua sujud ini cukup untuk kesunahan untuk menambal beberapa kelalaian sholat sekaligus. Wahuma wal julusu bainahuma kasujudi sholati wal julusi baina sajidataiha. Dua sujud ini atau yang dinamakan sujud sahwi ini sama dengan sujud sholat. Jadi sujud sahwi, dua sujud sahwi dan duduk di antara keduanya itu sama seperti sujud sholat dan duduk di antara keduanya. Ini menjelaskan bahwa sujud sahwi dan sujud sholat itu sama ya, sama dalam hal fi wajibatiha atsalatsah, dalam kewajibannya yang jumlahnya 3. Jadi kewajiban sujud sahwi dan kewajiban sujud sholat, kewajiban sujud sahwi dan kewajiban sujud sholat ini kewajibannya sama. Wa man dubatiha as-sabiqah, dan selain kewajiban yang sama juga kesunahan-kesunahannya. Jadi kesunahan sujud sahwi dan kesunahan sujud sholat ini sama ya, yang sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Contoh kesunahan seperti kadzikri fiha, bacaan zikir yang dibaca di dalamnya. Jadi bacaan zikir di saat melakukan sujud sahwi itu sama dengan bacaan zikir melakukan sujud sholat. Jadi di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa kesunahan bacaan sujud sholat itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ya. Jadi kalau bacaan itu disunahkan untuk sujud sholat, maka juga disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi bacaannya sama ya, kesunahan dikir yang dibaca itu sama. Wakila yakulu fihima subhana man layanamu wala yashu. Namun ada satu pendapat, pendapat yang lemah ya, ada satu pendapat yang mengatakan seorang yang melakukan sujud sahwi dia tidak membaca kesunahan seperti sujud sholat, tetapi membaca subhana man layanamu wala yashu, maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi sebagian ulama mensunahkan bacaan ini di saat melakukan sujud sahwi. Jadi kalau ada pertanyaan apakah zikir apa yang dibaca di saat sujud sahwi, itu jawabannya ada perbedaan ulama ya, ada perbedaan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan yang dibaca di dalam sujud sahwi itu sama dengan yang dibaca di dalam sujud sholat. Pendapat yang kedua mengatakan yang dibaca di dalam sujud sahwi itu kalimat subhana man layanamu wala yashu. Dan menurut pendapat ini wahuwala ikun bilhal, bacaan ini lebih sesuai dengan keadaan, lebih sesuai dengan keadaan yang dilakukan. Karena keadaan yang dilakukan itu melakukan sujud dikarenakan kelalaian di dalam sholat. Karena itu kesunahannya adalah memuji Allah, memuji Allah yang Allah memiliki sifat tidak tidur dan juga tidak lupa ya. Jadi memuji Allah dengan sifat tidak tidur dan tidak lupa itu dianggap lebih sesuai dengan keadaan dibandingkan dengan membaca zikir yang sama dengan bacaan zikir sholat. Watajibu niyatu sujudi sahwi ya, di saat melakukan sujud sahwi tidak diperbolehkan hanya sujud saja, tetapi diharuskan ada niat ya, ada niat, ada kehendak hati untuk melakukan sujud sahwi. Gambaran niat sujud sahwi adalah bi'ayyaksidahu anis sahwi inda syuru'ihi fihi. Jadi di saat beranjak melakukan sujud, di saat turun ke sujud, ada niatan bahwa hal itu dilakukan untuk mengganti kesalahan yang dilakukan. Jadi ini penggambaran dari niat sujud sahwi. Kesunahan dua sujud itu litarki ba'din, dikarenakan meninggalkan sebagian, sebagian sholat ya, sunah ba'd sholat. Jadi litarki ini adalah alasan dari tusannu. Mengapa disunahkan? Karena litarki ba'din, meninggalkan satu sunah ba'd wahidin. Jadi kesunahan yang ditinggalkan hanya satu itu sudah disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Litarki ba'din wahidin min ab'ad walau amdan. Jadi meninggalkan satu sunah ba'd, meninggalkan satu sunah ba'd itu sudah menjadikan kesunahan melakukan dua sujud ya. Walaupun hal itu dilakukan dengan sengaja, walau amdan. Jadi sebenarnya nama sujud sahwi ini nama sahwi ini sebenarnya hanyalah nama untuk sebagian besar praktek saja, bahwa sujud ini dilakukan kebanyakan sebabnya adalah karena lupa. Artinya sujud ini sebenarnya tetap sunnah walaupun meninggalkan sunnah ba'd itu tidak dengan keadaan lupa, tetapi sengaja ya, walau amdan. Tetapi bila di dalam bila di dalam kitab klasik terdapat huruf lau yang artinya goyah atau maksimal hukum, maka ini mengindikasikan ada perbedaan ulama. Jadi walau amdan ini karena ada huruf lau di sini, ini berarti mengindikasikan menunjukkan kepada kita bahwa selain pendapat ini ada juga pendapat lain yang tidak mensunahkan melakukan dua sujud sahwi bila hal itu dilakukan dengan sengaja. Namun di dalam Fathul Muin ini yang ditampilkan adalah pendapat yang mensunahkan walaupun meninggalkan dengan sengaja. Fa in sajada litarki ghairi ba'din aliman amidan batalat salatuh. Bila seseorang melakukan sujud dan hal itu dilakukan karena meninggalkan selain sunnah ba'd dan dilakukan dengan mengetahui bahwa itu tidak sunnah dan juga sengaja, maka sholat yang dilakukan batal. Jadi sebab melakukan sujud sahwi itu hanya dikarenakan meninggalkan ba'd. Ya, ini adalah sebabnya ya. Oleh karena itu kalau ada orang sujud sahwi tapi hal itu dilakukan tidak karena meninggalkan ba'd, maka sholat yang dilakukan batal. Kalau memang hal itu dilakukan dengan sengaja, amidan, dan juga dia mengetahui tentang hal itu. Mengetahui dalam arti dia tahu bahwa sebenarnya sujud itu, sujud sahwi itu hanya disunahkan untuk meninggalkan ba'd saja. Wa huwa tasyahudun awalun, wallahu a'lamu bisawabi.